Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'id. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita lanjutkan membaca dan mentelaah nasihati linisa'i karya Ummu Abdillah al-Wadi'iyah hafidhahallahu ta'ala, ada keterangan tambahan yang ingin dibacakan di halaman 18 berkenaan dengan kisah wanita Ansar yang bersabar dengan sakit demamnya demi mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Hadisnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari namun bukan dalam Sahih Bukhari, namun di buku khusus karya Al-Bukhari tentang masalah adab dan akhlak yang bernama Al-Adab Mufrad. Al-Bukhari mengatakan hadatsana Qurrah ibn Abi Habib qala hadatsana Iyas ibn Abi Tamimah an Atha ibn Abi Rabah an Abi Hurairah. Ja'atil huma ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demam datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini di antara hal yang gaib atau hal ya, maka di antara hal yang wajib kita imani. Ini adanya sesuatu yang dalam pandangan kita itu abstrak, yaitu sakit demam. Ya, datang menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian berdialog dan berbicara dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka wajib bagi seorang muslim untuk meyakini hal ini apa adanya sebagaimana yang ada dalam riwayat yang ada. Demam datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan iba'athni ila athari ahlika indaka, kirimkan aku kepada atharin ya, kirimkan aku kepada keluargamu yang paling atau keluargamu yang paling utama, yang paling engkau utamakan. Athari di sini adalah af'al tafdil dari kata-kata atharah yang artinya mengutamakan, atau yang kurang lebih artinya adalah mengutamakan. Maka dari keluargamu yang paling utama, yang paling istimewa dalam diri menurutmu, kirimkan aku ke sana. Dan huma dan demam yang dimaksudkan dalam hadis ini adalah semata-mata naiknya suhu tubuh apapun sebabnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mengutus penyakit demam ilal ansar kepada kaum ansar. Dan demam berada di penyakit demam eksis berada pada orang-orang ansar dan menimpa mereka selama 6 siang dan 6 malam. Fashtadda dhalika alaihim, dan sakit demam tersebut satu hal yang berat atas berat dirasa oleh kaum Ansar. Lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi Ansar fi diarim di tempat tinggal mereka dan mereka mengadukan hal itu beratnya demam yang terjadi ilahi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mulailah Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk rumah demi rumah, baitan wa baitan, rumah demi rumah, mendoakan kebaikan untuk masing-masing rumah ya bil afiyah, agar penghuninya diberi kesehatan. Falamma raja'at kala Nabi pulang atau kembali, Nabi diikuti oleh seorang perempuan minhum dari Ansar. Faqalat, perempuan tersebut mengatakan, "Walladzi ba'atsaka bil haqq, demi Allah zat yang mengutusmu dengan membawa kebenaran, sungguh aku termasuk Ansar dan ayahku juga bagian dari Ansar. Maka berdoalah kepada Allah untukku sebagaimana engkau doakan kebaikan untuk orang-orang Ansar." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Masyi'ti, terserah dirimu. Jika engkau mau, aku akan berdoa kepada Allah agar memberikan afiyah atau kesehatan untukmu. Dan jika engkau mau, engkau bisa bersabar dan untukmu surga." Wanita Ansar ini kemudian mengatakan, "Bal asbiru, aku memilih untuk bersabar. Wala aja'alu aljannata khatara, aku tidak mau menjadikan surga sebagai gambling dan untung-untungan." Khataran, makna asalnya, al-khataru fil asli arahnu, artinya taruhan. Dan sabar, maknanya adalah tidak mengadu rasa sakit, cobaan, rasa sakit, cobaan kepada selain Allah. Maka wanita Ansar ini seakan-akan mengatakan, "Aku tidak mau jadikan surga itu untung-untungan, taruhan yang tidak jelas, yang tidak terjamin." Dengan sebab memilih mendapatkan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam agar diberi kesembuhan, karena surga itu terjamin dengan sebab sabar menghadapi sakit demam berdasarkan jaminan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka berkenaan dengan datangnya demam kepada Nabi, maka ini wajib kita maknai dengan makna hakiki, tidak perlu diotak-atik, dan kita berangkat dari keyakinan bahasanya innallaha ala kulli syai'in qadir, Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Dan kaidah ahlu sunnah dalam menyikapi teks Al-Quran dan hadis adalah memaknainya sebagaimana makna yang tertangkap dalam benak seorang pembaca atau para pembaca yang faham bahasa Arab. Kemudian demam berkata kepada Nabi, "Utuslah aku." Ini, demam ini berkata, wajib kita yakini dengan maknanya hakiki. Dia betul-betul berkata dan berdialog dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita katakan bahasanya innallaha ala kulli syai'in qadir. Dan demam mengatakan ila athari ahlika indaka, maknanya di sarahnya Syaikh Muhammad Said Ruslan untuk Adabul Mufrad, maknanya adalah ila athari ahlika indaka ay man takhtaruhu wa tufadziluhu minhum, kirimkan aku kepada bagian dari keluargamu yang engkau pilih dan engkau utamakan. Kemudian setelah sakit demam itu demikian menghebat, atau cek-cek ada yang mengeluhkan tidak dengar? Cek-cek suara saya jelas? Ada keluhan suara? Oh, jelas. Nah. Maka setelah demam itu demikian menghebat dialami orang-orang Ansar, Nabi mendoakan mereka. Maka di sini kita jumpai Nabi menggabungkan di antara dua hal. Nabi menginginkan pahala untuk mereka dengan mendapatkan cobaan sakit demam. Namun di sisi yang lain Nabi tetap yang kedua Nabi lembut dan kasihan dengan mereka sehingga Nabi doakan. Nah, berkenaan dengan hadis ini ada sejumlah pelajaran fawaid yang bisa dipetik. Yang pertama, rasa cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kaum Ansar. Nah, Nabi sangat ingin agar kaum Ansar mendapatkan pahala yang berlipat-lipat. Dan ingin agar mereka mendapatkan kedudukan yang tinggi di surga. Namun di sisi yang lain, Nabi sayang dan belas kasihan dengan mereka. Ini dalam bentuk Nabi doakan agar diberi kesehatan. Ini, maka terkumpul pada Ansar dua hal. Nabi inginkan dapat pahala besar karena sabar, karena mendapatkan musibah dan cobaan berupa sakit. Di sisi yang lain, Nabi tetap lembut dan sayang dengan mereka dengan mendoakan mereka agar diberi kesehatan. Dan Nabi doakan dengan mendatangi mereka rumah demi rumah. Kemudian yang kedua, sabarnya para sahabat. Dan besarnya rasa cinta mereka dengan kebaikan. Dan sabarnya mereka dengan kesusahan. Karena mereka sadar bahasanya dalam musibah itu terdapat pahala yang besar. Ini kita lihat mereka mengadu kepada Nabi setelah demam itu demikian menghebat. Karena demam selama 6 hari 6 malam. Baru mereka mengadukan kondisinya, beratnya rasa sakit kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang mendapatkan cobaan sakit, baik sakitnya itu ringan ataupun berat, seluruhnya akan Allah berikan pahala orang yang bersabar. Dan pahala orang yang bersabar itu ya tidak ada hitungannya. Kemudian yang ketiga, hadis ini menunjukkan bahasanya pahala sabar tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sabar dengan sakit demam saja Nabi katakan jaminannya surga kepada wanita Ansar tadi. Kemudian pelajaran yang keempat, kuatnya keimanan kaum Ansar baik laki-laki ataupun perempuan. Dan bahwasannya demam itu di antara penyakit yang menghapus dosa dan merontokkan dosa. Sebagaimana rontoknya dedaunan pohon. Kemudian yang kelima di sini menunjukkan keistimewaan orang-orang Ansar. Dan bahasanya kaum Ansar baik laki-laki ataupun perempuan, mereka semua adalah para kekasih Allah. Sebagaimana wanita Ansar ini ketika ditawarkan kepadanya dua opsi, antara sehat ataukah pasti masuk surga dengan bersabar, maka dia memilih, aku bersabar dan untukku surga dan untukku jaminan surga, aku tidak mau gambling untuk masalah surga. Demikian juga pelajaran yang lainnya bisa kita tambahkan. Bahasanya penyakit itu bisa berbicara. Penyakit itu bisa berbicara. Sebagai dalam hal ini berbicara dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dia bisa datang. Dan dia pun bisa dikirim ke tempat tertentu. Ini tambahan penjelasan untuk hadis yang diatkan oleh Al-Bughadi Adabul Mufrad tentang yang pelajarannya berkenaan dengan nasihatil nisa, hebatnya wanita mulia ini yang tidak disebutkan namanya, namun dia adalah seorang wanita yang luar biasa. Dia bersabar. Dan ini satu hal yang istimewa di dunia wanita, karena banyak wanita itu ya sedikit sabarnya. Ini lemah kesabarannya. Ini sehingga mudah berubah-ubah. Ini karena sabarnya kurang. Namun wanita mulia yang dicontohkan dalam riwayat ini adalah wanita yang luar biasa. Dia punya obsesi yang wah. Dia punya cita-cita yang tinggi. Jelas dapat jaminan surga. Dengan itu dia bisa bersabar, tidak mengeluh, tidak mengeluhkan sakitnya. Dan ini satu hal yang istimewa di dunia manusia secara umum, dan di dunia wanita ini tentu lebih istimewa lagi. Kemudian kita lanjutkan ke halaman 20. Ya, kita masuk pada perkataan Al-Hafidz Ibnu Katsir. Di paragraf perkataan Al-Hafidz Ibnu Katsir tentang beliau, Al-Hafidz Ibnu Katsir menjelaskan hadis yang diatkan oleh Al-Bukhari dari Ibnu Abbas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua nikmat yang banyak orang mendapatkan kerugian di dalam, yaitu nikmat kesehatan badan dan waktu luang. Ibnu Katsir menjelaskan hadis ini ketika membahas surat At-Takatsur ayat yang ke-8. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Dan pada hari itu sungguh kalian akan ditanya tentang berbagai macam kenikmatan. Ya, maka Ibnu Katsir mengatakan tentang makna hadis nikmatani marbunun fina katsirun minan nas, wa makna hadza, makna hadis ini anna bahasanya mereka-merekanya adalah katsirun minan nas, yang ada di hadis. Ini banyak orang itu teledor untuk mensyukuri dua nikmat ini, yaitu nikmat badan sehat dan nikmat punya waktu. La yakumuna biwajibihima. Bentuk tidak bersyukur terhadap nikmat ini adalah tidak melaksanakan kewajiban nikmat, yaitu memanfaatkan badan sehat untuk taat dan mengisi waktu yang longgar untuk hal-hal yang positif. Wa man lam yakumu bihaqqi ma wajaba alaihi fa huwa marbunun. Ya, kaidahnya siapa yang tidak melaksanakan bihaqqi ma wajaba alaihi, hak di sini artinya kewajiban. Ya, kewajiban yang menjadi kewajibannya, maka dia adalah orang yang merugi. Maka definisi marbunun adalah semua orang yang tidak melaksanakan kewajiban. Siapa yang tidak melaksanakan kewajiban, maka dia orang yang merugi. Orang yang kaya, yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagai orang kaya, dia merugi. Orang yang tidak kaya, yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagai orang yang tidak kaya, juga adalah seorang yang rugi. Kemudian kata musannifah hafizahallahu ta'ala, wa nafsu labudalaha min ahadi amraini. Beliau menyampaikan kaidah jiwa manusia. Maka jiwa manusia memiliki kaidah, wa nafsu, maka jiwa manusia labudalah harus mendapatkan satu dari dua pilihan. Tidak ada pilihan yang ketiga. Harus mengambil satu dari dua opsi ini. Tidak ada opsi yang ketiga. Opsinya adalah sibukkan jiwa, sibukkan diri untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. sibukkan diri jiwa kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pikiran untuk taat, badan untuk taat, hati, pikiran, akal untuk taat, sibukkan seluruhnya dengan ketaatan. Jika nafsu, jika diri ini tidak disebutkan dengan ketaatan kepada Allah, maka diri itu akan menyibukkan orangnya. Menyibukkan orangnya dengan hal-hal yang tidak manfaat. Diannah karena jiwa manusia itu punya kaidah kerja. Idza lam tusghal saghalat. Maka jika dia tidak disibukkan, dia akan menyibukkan. Jika dia tidak disibukkan dengan kebaikan, maka dia akan menyibukkan orangnya dengan hal yang tidak bernilai kebaikan. Jika tidak disibukkan dengan hal yang positif, maka dia akan menyibukkan orangnya dengan melakukan hal-hal yang negatif. Wa in wujidat man yukawimuha istaqamat. Jiwa manusia itu, wa in wajadat, jika dia menjumpai pihak yang meluruskannya, maka dia akan lurus. Namun jika tidak diluruskan, maka dia akan bengkok. Seorang penyair mengatakan, inna syababa sunya masa muda, wal faragha dan waktu longgar. Waktu luang, tidak banyak kesibukan, boleh. Dan umumnya waktu luang itu banyak dimiliki oleh anak muda. Banyak dimiliki oleh orang yang belum berkeluarga. Banyak dimiliki oleh orang yang tidak banyak, belum memiliki kedudukan yang tinggi atau tidak memiliki kedudukan yang tinggi di masyarakat. Wajiddah dan kekayaan. Mafsadatunil mar'i ayya ayyu mafsadah. Maka dia adalah kerusakan bagi seseorang, betul-betul kerusakan. Maka kata penyair, dan ini adalah di antara syair yang terpuji, karena kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang namanya syair itu adalah perkataan yang kebaikannya adalah kebaikan dan kejelekannya adalah kejelekan. Maka ini satu perkataan penyair yang bagus. Beliau sampaikan bahasanya, jika terkumpul tiga hal ini, punya duit, waktunya waktu kosong, liburan, atau tidak banyak kerjaan, punya duit, waktunya waktu kosong, dan dia anak muda. Maka akumulasi atau perpaduan tiga hal ini betul-betul merusak. Betul-betul merusak luar biasa. Ada anak muda yang dia kos jauh dari orang tuanya, jauh dari keluarganya, duit kirimannya banyak, kemudian dia tidak sibuk dengan kegiatan yang positif, alias waktunya waktu kosong. Tidak sedang dalam keadaan sibuk dengan hal yang positif. Maka itu betul-betul rusak. Kecuali orang yang Allah kecualikan, yang Allah istimewakan dengan taufiknya dan dengan tasdid dan dengan bimbingannya. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimallahu taala mengatakan, jalastu sufiyata falam astafid minhum syai'an illa. Aku pernah duduk bersama orang sufi, maka aku tidaklah mendapatkan manfaat dari duduk dan bergaul dengan orang sufi sedikit pun manfaat, kecuali dua kalimat. Kecuali dua kalimat. Dua kalimat ini, satu faedah menarik yang didapatkan oleh Al-Imam Syafi'i mendengar ya, melalui lisan orang-orang sufi. Yang pertama, al-waqtu kasayfi. Atau sebelumnya, maka di sini kita jumpai pelajaran bahasanya seorang muslim itu memiliki karakter objektif. Bahasanya sesuatu yang baik, katakan itu baik. Meskipun itu berasal dari pihak-pihak yang tidak disukai. Kita jumpai sejumlah perkataan Alim Musyafi'i yang menunjukkan beliau tidak suka dengan Sufiyah. Meskipun demikian, beliau mengatakan saya dapat faedah. Saya dapat dua faedah yang menarik dengan duduk bersama mereka. Maka seorang muslim itu seorang yang objektif. Satu hal yang manfaat dikatakan manfaat. Satu hal yang bagus dikatakan bagus. Hal yang bagus tidak dikatakan jelek gara-gara yang menyampaikan orang yang tidak disukai. Selayaknya semestinya seorang muslim tidak demikian. Namun objektif, yang baik dikatakan baik, yang jelek dikatakan jelek. Siapapun yang mengatakannya. Emas itu emas, kalimat ekstrimnya, emas itu adalah emas meskipun keluar dari dubur anjing. Tidak kita katakan emas ini tidak, dan kita tutup-tutupi. Kotor itu adalah kotor meskipun itu keluar dari mulut manusia. Maka ada dua perkataan orang sufi yang menjadi faedah atau sesuatu yang menarik dalam pandangan Al-Imam Syafi'i. Yang pertama, al-waqtu kasayfi. Waktu itu seperti pedang. Jika engkau tidak memutusnya, maka dia akan memotongmu. Dia akan memenggal dirimu. Waktu itu seperti pedang yang berbahaya. Potong pedang, patahkan pedang tersebut. Jika tidak Anda patahkan, dia akan mematahkan leher Anda. Maka waktu itu berbahaya. Artinya waktu kosong itu berbahaya. Ya, sibukkan dengan hal yang manfaat. Sibukkan dengan hal yang positif. Jika waktu kosong itu tidak dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk hal yang manfaat dan positif, maka dia akan menghabisi kita. Dia akan membunuh kita. Akan menghancurkan kita. Kemudian kalimat yang kedua dikatakan, yang ini sedang kita bahas, wa nafsu ilam tusghal yasghalat bil batili. Dan jiwa manusia itu jika tidak disibukkan dengan hal yang positif, dengan hal yang manfaat, maka dia akan sibuk dengan hal yang buruk, hal yang batil. Maka jiwa dan diri itu harus disibukkan. Karena sifatnya adalah sibuk. Ya, karakter khasnya adalah sibuk. Kalau tidak sibuk dengan hal yang manfaat, maka dia akan sibuk dengan hal yang tidak bermanfaat. Kemudian, kemudian penulis menyampaikan, kebenaran itu satu hal yang pahit bagi jiwa dan berat. Satu hal yang berat, sikal berat bagi jiwa. Lahfan ba'da syahwatiha. Lahsan itu maknanya apa? Menjulurkan lidah karena kehausan. Ba'da jauh dari bisa dimaknai jauh, jauh dari syahwat, ya dari kesenangannya. Lahsan bisa maknanya akhroja lisanahu, mengeluarkan lidah, bisa juga maknanya asobahu ta'ab, capek. jauh dari keinginannya, wal matami, dan hal-hal yang dia sukai. Dalam Sahihain, dalam Sabra dan Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyampaikan surga itu tertutupi dengan hal-hal yang tidak disukai, yaitu tidak disukai oleh jiwa. Wa hujibatin nar, sedangkan neraka itu ditutupi bisyahawat, dengan sesuatu yang disukai oleh jiwa. Wa indaha, dan jiwa kita, masing-masing kita, itu punya penyakit malas. Ini punya penyakit malas. Pinginnya itu leha-leha, santai-santai, tidak berat-berat. Itu keinginannya. Ini kalau bisa ya kerjanya santai-santai, namun duit, dapat duit banyak gitu kalau di dunia kerja. Ini etos kerjanya, kemudian semaunya, namun penghasilannya besar, itu maunya demikian. Maka jiwa kita, jiwa semua kita punya kecenderungan untuk malas. Lakin bita'widiha al-khaira, namun jika jiwa itu dibiasakan dengan hal-hal yang positif dan yang baik, dia akan tunduk dan dia akan patuh. Nah, semua kita perlu melatih, perlu membiasakan jiwa. Ini, supaya jiwa itu mau dengan melakukan hal-hal yang positif dan hal-hal yang manfaat. Ya, kalau dituruti, ya, maka jiwa manusia itu maunya malas, tidak mau misalnya. Kalau baca buku ya maunya ngantuk tidur. Nah, supaya melek ketika baca buku, nah itu perlu pembiasaan. Ini. Kalau kemudian hadir di kajian, maka jiwa itu maunya tidak perhatian, karena itu bikin capek pikirannya, tegang. Mengikuti alur apa yang disampaikan. Maka supaya konsentrasi, tidak tergoda untuk buka-buka HP dan yang lainnya, tidak kemudian tengok kiri dan kanan, maka perlu pembiasaan. Kalau dibiasakan, jiwa akan tunduk dan akan patuh. Namun jika dibiarkan, maka yang dia inginkan adalah kemalasan. Sebagaimana kata seorang penyair, wa nafsu rahibatun idza rahabtaha. Jiwa manusia itu akan suka jika Anda memotivasinya. Anda kondisikan dia untuk menyukainya. Wa idza turattu ila qalilin, dan jika dia dikembalikan atau ila qalilin, kepada sedikit, takna'u, dia pun merasa cukup dan puas. Jadi jiwa manusia itu tergantung orangnya, mau digimanakan. Perubahan ada di tangan Anda. Mau digimanakan, mau malas-malas, mau ngantuan ketika baca buku, mau ngantuan ketika kajian, mau kalau kemudian dengerin kajian online itu sambil buka-buka WA, atau tidak, itu maka itu tergantung kitanya. Jika jiwa kita itu dimotivasi untuk yang unggul, yang bagus, dia akan termotivasi. Jika dia dimotivasi untuk meraih hal-hal yang wah, maka dia akan termotivasi. Oh, saya harus baca sekian halaman dalam sehari. Saya harus bisa mengkhatamkan buku 100 halaman dalam sehari. Maka jika dimotivasi, dikondisikan, dia mau. Tapi kalau dibiarkan, dia akan malas. Pikiran kita itu kalau dibiasakan menghafal, nanti akan mudah menghafal. Tapi kalau tidak mau dibiasakan dan dimotivasi untuk menghafal, maka dia tidak akan hafal-hafal. Nah, jika kemudian dimotivasi untuk melakukan hal yang muluk-muluk, dia akan termotivasi. Namun, wa idza turaddu ila qalilin, jika dia dikembalikan kepada yang sedikit, yang remeh, yang enggak usah muluk-muluk, tak kena'u, dia sudah merasa cukup. Oh, saya enggak harus hafal 30 juz, juz 30 saja. Sudah, dia pun akan merasa cukup dengan hal itu. Ini satu perkataan yang menarik disampaikan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab di bukunya yang menjelaskan hadis Ibnu Abbas. Ifadillah yahfadzka. Jagalah aturan-aturan Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Yang ini dikutip oleh penulis dari Al-Jami' Al-Muntakhab min Rasail Ibnu Rajab. Ibnu Rajab mengatakan, ketailah ana nafsaka bimanzilati dabatika minka. Ketailah bahasanya jiwamu, wahai manusia, itu seperti hewan tungganganmu, seperti kuda tungganganmu. Fa in alimat minka al-jadda atau al-jidda jaddat. Jika hewan tungganganmu tahu kalau engkau itu serius, dia akan serius. Atau jika dia mengetahui bahasanya dirimu itu sungguh-sungguh, dia akan sungguh-sungguh. Wa in arafat minkal kasla. Namun jika hewan tungganganmu, kuda tungganganmu itu tahu engkau ini malas, toma'at fika, maka hewan tungganganmu itu punya berharap kepadamu. Kemudian dia akan meminta kepadamu hududzaha, hal yang kenyamanan untuknya, wasyahawatiha, dan apa yang jadi kesukaannya. Maka kata Ibnu Rajab, jiwa manusia itu seperti kuda tunggangan. Kuda itu kalau diajak kencang, diajak lari tanpa lari yang jauh, dia tahu orangnya itu menginginkan hal itu, dia mau melakukannya. Namun dia tahu kalau orangnya ini tidak semangat, ya, maka dia pun ikut-ikutan tidak semangat. Demikian juga disampaikan dan disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau mengatakan bahasanya jiwa manusia itu punya dua karakter, punya dua sifat. Dan berarti ada mujahadatun nafsi, berjihad melawan diri, itu berarti berjihad melawan dua hal ini. Inhimak fi syahawat. Tenggelam dalam hal-hal yang disukai, yang enak-enak yang disukai, wa imtina'un ani ta'at, dan tidak mau untuk disibukkan dengan ketaatan. Nah, ini dua sifat khas jiwa manusia. Hal yang merupakan syahwat dan yang disukai, senang-senang yang disukai, dia akan larut menikmatinya. Namun ketaatan, ibadah, dia berat untuk melakukannya. Maka jihad melawan jiwa berarti ini. Jiwa yang tidak mau taat, dilatih dan dipaksakan, dikondisikan untuk taat. Jiwa yang inginnya senang-senang, asyahawat, itu dengan penuh kesabaran dikendalikan agar tidak larut dalam syahwat, namun tetap dalam posisi terkendali. Maka ini dua bentuk jihad yang harus dilakukan oleh setiap orang terhadap dirinya masing-masing. Ya, demikian yang dikaji dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat untuk saya pribadi, ilmu yang mencerahkan dan menggerakkan dan membuahkan amal-amal dan membuahkan aksi yang positif dalam kehidupan kita. Semoga bermanfaat usai pribadi dan jemaah sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.